Konsultasi Syariah. Membaca surat jin di malam hari, jin akan hadir. Pertanyaan, bolehkah kita membaca surat al-jin di malam hari untuk mengundang jin? Karena saya pernah mendengar cerita kalau Nabi SAW pernah didatangi oleh para jin ketika malam hari saat membaca al-jin. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, kami tidak menjumpai adanya riwayat yang berisi anjuran untuk membaca surat jin di waktu malam. Riwayat sahih yang kami jumpai terkait surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari hanya ada dua surat. Satu, surat As-Sajdah. Dua, surat Al-Mulk. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Shu'aib Al-Arnaud. Kedua, jin pernah hadir ketika Nabi SAW membaca Al-Quran. Pernyataan ini benar, bahwa jin pernah hadir, mendengarkan dan memperhatikan bacaan Nabi SAW. Bahkan setelah itu, mereka masuk Islam dan menjadi da'i, mengajak bangsa jin untuk masuk Islam. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran, yang artinya, ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29 dan 30. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa ini terjadi ketika Nabi SAW salat isya di daerah Nakhlah di Ukadh. Di ayat lain, Allah juga menceritakan adanya jin yang mendengarkan Al-Quran berikut testimoni mereka setelah mendengarkan Al-Quran. Cerita itu Allah sebutkan panjang lebar di Surat Al-Jin, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin, ayat 1 dan 2. Sehingga isi dari surat Al-Jin adalah cerita bahwa ada jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan kita tidak tahu surat apa yang kala itu dibaca Nabi SAW hingga didengar para jin. Dan tidak ada kesengajaan dari Nabi SAW untuk membacanya di hadapan jin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran untuk jin, dan beliau juga tidak melihat jin. Rasulullah SAW pernah berangkat bersama beberapa sahabatnya menuju pasar Ukadh. Sementara ada penghalang antara setan dan berita langit, dan ada banyak panah api yang mengintai mereka. Akhirnya mereka pun saling bertanya di kalangan bangsa jin. Mereka sepakat untuk mencari di ujung-ujung dunia apa yang membuat mereka terhalangi untuk duduk di langit. Ternyata mereka menjumpai Rasulullah SAW sedang sholat. Mereka mengarahkan dugaan itu karena Rasulullah SAW. Dan ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka memperhatikannya hingga mereka masuk Islam dan mengajak kawan-kawannya untuk masuk Islam. Kemudian Allah ceritakan kejadian ini dengan Allah turunkan surat Al-Jin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ketiga, bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu disertai jin. Kita tidak perlu mengundang jin, karena di sekitar kita selalu ada jin yang menyertai kita. Dan bagi Anda yang tidak bisa melihatnya, hendaknya bersyukur, karena Allah jadikan Anda manusia normal yang tidak bisa melihat jin. Justru mereka yang bisa melihat jin, dia kondisinya tidak normal yang seharusnya diobati. Demikian, Allahu A'lam.